السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف أنبياء المرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Hadirin yang Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita, khususnya nikmat ilmu, dan semoga ilmu ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Karena sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Al-Arabi, fa inna dakhila fi talabil ilmi katsir was-sa'idu qalil. Yang masuk ke dalam dunia ilmu itu banyak, namun yang bahagia itu sedikit. Yang ikut kajian banyak, tapi yang bahagia sedikit. Yang aktif di dunia dakwah itu banyak, tapi yang bahagia itu sedikit. Maka ini cambuk bagi kita untuk kembali merenungkan nasihat-nasihat para ulama seperti nasihat Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Al-ilmu ma nafa' wa laysa ma hufidh. Atau laysa al-ilmu ma hufidh wa innama al-ilmu ma nafa' kama qala. Ilmu itu bukan sekedar dihafal, namun ilmu itu yang bermanfaat. Oleh karena itu, hadirin Allah muliakan, semoga kita termasuk orang-orang yang bahagia ketika kita menuntut ilmu dan hidup bersama ilmu. Sebagaimana kita harus terus mempertahankan syahadatain kita, tauhid kita, la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Dan marilah kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin Allah muliakan, kembali bersama Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Kembali bersama Riyadhus Shalihin. Dan kembali bersama bab al-islah bainan nas. Islah dan islah, damaikan dan perbaiki hubungan di antara manusia. Dan ini adalah prinsipnya seorang muslim, prinsipnya yang sudah belajar agama, bagaimana ia memperbaiki, mengislah, tentu saja dengan kaidah. Dan tentu saja enggak semua misi islah itu berhasil. Karena tugas kita hanya berusaha. Itu pun tidak menghalalkan semua cara. Itu pun tidak boleh sampai mengorbankan hak Allah Subhanahu wa taala. Karena semua ada batasan. Semua kebaikan itu ada batasan. Berbuat baik sama anak ada batasan. Berbuat baik sama istri ada batasan. Berbuat baik sama suami ada batasan. Islah pun ada batasan. Tapi ini sebagai sebuah prinsip yang harus dimaksimalkan sampai mentok di batasnya, itu yang harus diperjuangkan oleh seorang muslim. Dan ingat pelajaran kemarin, fattaqullah wa aslihu dzata bainikum. Allah perintahkan kita bertakwa dan islah. Lihat, jadi islah bukan suka-suka, islah bukan yang penting dia damai, tapi perintah islah itu diawali dengan perintah bertakwa. Sekali lagi, perintah islah itu diawali dengan perintah bertakwa, fattaqullah wa aslihu dzata bainikum. Maka bertakwalah kepada Allah dan islahlah di antara kalian. Perbaikilah hubungan di antara kalian, jangan sampai kalian saling benci, saling bermusuhan gara-gara masalah harta, gara-gara masalah dunia dan seterusnya. Jadi kita tidak tafrid, tidak ifrat. Itu yang diminta oleh para ulama kita, tidak meremehkan masalah Islam, tapi juga enggak berlebih-lebihan sampai mengorbankan ketakwaan itu sendiri. Dan itu yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukankah Nabi SAW ditawarkan sebuah konsep islah oleh orang-orang kafir Quraisy, yang kalau Nabi terima, sekali lagi, mungkin terjadi islah antara Nabi dan orang Quraisy. Tapi ketika itu mengorbankan hak Allah, bukannya diterima, tapi justru turun ayat, ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun, dan seterusnya sampai lakum dinukum waliyadin, agama kalian agama kalian, agamaku agamaku. Sekali lagi, perintah islah itu diawali dengan perintah bertakwa, fattaqullah wa aslihu dzata bainikum. Itu hal yang perlu kita jadikan renungan dan kaidah dalam bab ini. Dan itulah surat Al-Anfal ayat pertama. Lalu setelah itu, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah membawakan surat Al-Hujurat ayat 10. Surat Al-Hujurat ayat 10. Wa qala ta'ala. Al-Imam Nawawi, semoga Allah merahmati beliau dengan rahmat yang luas. Allah rahmati orang tua beliau, keluarga beliau, guru-guru beliau, seluruh orang yang beliau cintai. Semoga Allah merahmati kita semua dan seluruh kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Beliau rahimahullah rahmatan wasi'ah mengatakan, wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, Allah ta'ala berfirman, innamal mu'minuna ikhwah sa'aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Wattaqullaha la'allakum turhamun. Hadirin Allah muliakan, Allah berfirman, innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara, sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Dan ini kaidah yang sudah kita bahas. Innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Setelah Allah menjelaskan konsep besar ini, Allah jelaskan di antara hak-hak saudara kita. Jadi berikutnya, haknya apa? Di antara haknya apa sih? Ternyata di antara hak mereka adalah didamaikan. Jika mereka terlibat konflik, permusuhan, amarah, miskomunikasi, kata Al-Imam At-Tabari dalam tafsirnya, idza qatala, jika terjadi konflik. Jika terjadi konflik. Dan ini bisa dilihat di ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya kan, wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma. Apabila ada dua kelompok, dua pihak di antara orang-orang beriman terlibat konflik, maka islah di antara mereka. Fa in bagat ihdahuma 'alal ukhra, kalau salah satu pihak menzulimi pihak yang lain, faqatilu allati tabghi hatta tafi'a ila amrillah, maka hadapi yang zalim itu sampai dia kembali kepada tuntunan Allah, perintah Allah. Fa in fa'at fa asrihu bainahuma bil 'adl wa aqsitu. Dan kalau pihak itu sudah kembali, maka islahlah di antara mereka dengan seadil-adilnya. Wa aqsitu, dan berlaku adillah, objektiflah. Innallaha yuhibbul muqsitin, dan Allah mencintai orang-orang yang adil dan objektif. Lalu masuk ayat ini, innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Fa aslihu baina akhwaikum, diulang lagi sama Allah, maka islahlah di antara dua saudara kalian. Dan bertakwalah kepada Allah agar kalian disayangi. Agar kalian disayangi. Hadirin Allah muliakan, ayat ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa persaudaraan di antara orang-orang beriman itu bukan lip service atau bukan isapan jempol, bukan slogan kosong. Kaidah ini itu harus hidup di tengah-tengah kita. Dan sudah kita bahas beberapa hadis tentang ini, dan diantaranya juga damaikan saudara-saudara kalian. Jadi bukan hanya kita berbuat baik sama A, sama B karena dia saudara kita, tapi ketika si A dan B terlibat masalah, hak mereka sebagai saudara adalah didamaikan. Jadi bukan, yang penting kan gue baik sama A, yang penting gue baik sama B, udah dong gitu loh. Oh enggak, innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhwaikum, orang-orang beriman itu bersaudara, maka damaikan di antara kedua mereka jika mereka terlibat perselisihan atau miskomunikasi. Gitu. Itu hak mereka. Walaupun kita enggak terlibat. Walaupun kedua belah pihak yang bertikai itu punya hubungan baik dengan kita. Walaupun kedua belah pihak yang bermasalah itu respect sama kita, menghormati kita. Sebagian kan banyak orang udah jangan ikut-ikutan. Justru karena mereka respect sama kita, misalnya, itu kesempatan kita untuk mendamaikan. Dan baik-baik aja, bukan cari masalah. Sampaikan, kenapa enggak islah? Terus di ini. Kalau deadlock, kalau enggak terima, itu bukan urus, artinya itu di luar kemampuan kita. Yang penting kita tuh berusaha. Itu hal yang perlu kita camkan. Al-Imam Ibn Kathir membawakan sebuah riwayat dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi. Dan diriwayatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal mu'min min ahlil iman bimanzilati ar-ra's minal jasad." Seorang mukmin itu di tengah-tengah ahli iman yang lain itu seperti kepala dengan jasadnya. Ya lamul mu'minu li ahlil iman. Seorang mukmin itu merasa sakit jika terjadi apa-apa dengan orang-orang yang beriman. Gitu hadirin. Artinya bukan, konsepnya tuh bukan, ini kan bukan urusan gua, ini kan bukan urusanku, ini kan antara kakakku yang pertama dan kakakku yang kedua, udah deh, yang penting aku baik aja sama mereka berdua. Ini kan tentang kakakku sama adikku, ya udah aku, yang penting inilah, mereka juga sama-sama keras kepala, kan langsung begitu. Kecuali yang dirahmati oleh Allah. Atau ya ini kan antara ya sahabatku sama sahabatku sih. Ya sedih sih, tapi aku gak mau ikut-ikutan. Enggak, coba di Islam. Ini kan masalah papa dan adik, ya udahlah, aku gak ikut-ikutan lah. Yang penting aku baik sama papa, aku juga jadi kakak bagi adikku, udah clear. Enggak. Coba di Islam. Ini kan antara papa dan mama misalnya. Ini kan ayah dan ibu. Aku sebagai anak gak ikut-ikutan. Jangan di Islam. Apalagi ayah sama ibu kita. Coba kalau kita udah dewasa, coba Islam. Bukan ikut baper membela salah satu pihak dengan perasaan. Membela yang benar, ya. Tapi coba diislahkan. Karena seringkali kan kita sebagai anak tuh membela tapi arahnya lebih ke baper. Enggak sih, Ustadz ini benar-benar papa yang zolim, jadi aku belain ibuku. Iya ya. Tapi ya, kalau memang zolim ayah kita misalnya, sikapi proporsional. Kan dia tetap ayah kita, kita tetap harus berbakti. Bobot salahnya berapa? Misalnya 40%, ya udah 40% aja. 60%-nya itu isi dengan tetap respect, sayang, dan bagaimana mengislah kedua belah pihak, dan bagaimana ayah kita taubat. Itu 60%-nya. Nah, seringkali kan kita kebawa, jadi kita benci banget sama ayah kita misalnya, yang telah membuat ibu kita seperti ini. Padahal ayah kita ya zolim sih, tapi sama ibu kita, sama kita gak pernah ada masalah, bahkan sayang banget. Nah, kenapa gak digunain itu? Kan toh isi hati ayah kita bukan 100% kezoliman. Kita kan harus hargai kebaikan. Itu yang perlu kita tanamkan bersama-sama. Jadi kemarin innamal mu'minuna ikhwa fa aslihu baina akhwaikum. Lalu berikutnya kembali Allah ingatkan kita, wattaqullaha la'allakum turhamun. Dan bertakwalah kepada Allah. Bertakwalah kepada Allah dalam segala urusan kita, termasuk dalam mengislah kedua belah pihak yang bertikai itu. Bertakwalah kepada Allah. Kata Al-Imam At-Tabari, dijelaskan, hendaknya seseorang itu takut kepada Allah sehingga dia menjalankan perintah dan syariat Allah Subhanahu wa taala, khususnya dalam mengislah pihak-pihak yang bertikai dari ahli iman. Dan itu dilakukan dengan adil, dengan objektif, gak berat sebelah. Walaupun bisa jadi agar bisa dapat kata temu, kita ingatkan salah satu pihak harus ngalah atau mungkin memangkas haknya. Dan kita bisa arahkan itu, sebaiknya kamu pangkas. Tapi bukan karena kita dukung lawannya, bukan. Tapi ini gak akan punya titik temu kalau dia gak pangkas haknya, atau dia gak lepas sebagian haknya. Ayo dong, lepaslah berapa persen lah. Atau ini, yang ini kamu lepas aja. Gak bisa gitu dong. Ya kan gak ada untungnya juga buat kamu. Kamu juga gak rugi banyak. Tapi dengan islah, kamu akan dapat A, dapat B, dapat C, dapat D. Lebih untung daripada ngikutin ego. Tapi ini kan harga diri. lebih baik kita bertakwa sama Allah, lebih berkah. Jadi benar, mungkin kita harus mengajak salah satu pihak atau kedua belah pihak untuk memangkas haknya, melepaskan sebagian haknya, mungkin semua haknya untuk sementara. Tapi bukan karena kita agen dari pihak sebelah, bukan. Tapi bagaimana ini islah dulu, nanti yang lain bisa pelan-pelan. Kan kalau hati udah melunak, udah ini kan, yaudah deh, nggak apa-apa deh. Yaudah nggak apa-apa. Yaudah kalau dia mau lepas itu, oke, saya juga lepas, kan sering kali gitu. Akhirnya udah aman, udah. Yaudah kalau gitu ngapain saling lepas, udah saling damai aja. Hargai satu dengan yang lain. Tapi semua itu harus dalam bingkai ketakwaan. Jadi kita tuh mengislah karena takut sama Allah, dan kita harus mengislah dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala, itu poinnya. Jadi ini menarik juga. Jadi kadang-kadang kan kita tuh, atau sebagian kita ya, ketika berusaha, ketika mengislah atau berhasil mengislah khususnya, itu merasa diri pahlawan. Tampil bak pahlawan, sayang islah. Ini kalau gak ada gua, mereka tetap ribut sampai hari ini. Ya lu kan tau gua kan jago dalam bernegosiasi. Jadi ingin cari titel negosiator yang handal gitu loh. Nah, inilah peran, pesan yang Allah firmankan dalam surat Al-Hujurat ayat 10, wattaqullah la'allakum turhamun. Kata Al-Imam At-Tabari sekali lagi, wa khafullaha ayyuhan nas bi'adai faraidihi 'alaikum fil islam bainal muqtatalin atau muqtatalain min ahli iman bil adl. Bertakwalah kepada Allah, takutlah kepada Allah dalam menjalankan perintah dan tugas dari Allah ketika mengislah yang sedang bertikai, dan lakukan dengan adil. Jadi kita tuh nggak ada narasi kepahlawanan atau nggak ada personal branding ketika kita berusaha mendamaikan. Ini semata-mata karena kita takut sama Allah dan berusaha bertakwa sama Allah agar kita disayangi sama Allah. Lihat, la'allakum turhamun, agar kalian disayang sama Allah. Gitu. Sebenarnya pahlawan dari kasus ini tuh lo yang mendamaikan mereka. Aduh, jangan bobo gitulah. Saya ini bukan pahlawan, saya ini ketakutan. Nah itu misalnya bahasanya. Saya ini bukan pahlawan, saya ini ketakutan. Saya ini ngislah mereka ini karena ketakutan. Pahlawannya tuh dari mana? Maksud lo apa sih? Ya saya ketakutan lah. Kalau saya nggak berusaha mengislah, nanti saya ditanya sama Allah. Allah kan yang perintah dalam surat Al-Hujurat, innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Jadi ini bukan cari panggung. Kamu salah. Lo salah nilai gua. Ini bukan untuk cari panggung. Ini itu sikapnya orang yang ketakutan, takut sama Allah. Kalau ditanya gimana nanti di hari kiamat, kamu tahu ada dua saudara kamu, sahabat kamu berselisih, bertikai, dan kamu mampu, kamu dikasih bakat untuk bernegosiasi, kamu punya skill untuk bernegosiasi, kamu tahu ilmunya, kenapa kamu tidak bantu mereka berdamai? Nah itu kan kena kita. Kena kita begini. Iya ya. Ya aku gak bisa. Kamu mampu. Jadi diislah. Lalu la'allakum turhamun, agar kalian dirahmati, disayangi. Siapa yang gak butuh? sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Kita semua butuh disayang sama Allah. Dan kita butuh kasih sayang itu dalam kehidupan kita. Nah, kalau ingin disayang sama Allah, islahlah saudara kita atau sahabat kita yang sedang berselisih. Jadi yang mengisrah itu punya kepentingan pribadi, tapi kepentingan pribadinya itu berkaitan dengan keikhlasannya, tauhidnya, rasa takutnya kepada Allah itu. Lo kenapa sih ribet banget mengislah mereka? Kan lo gak ada masalah, lo punya kepentingan ya? Iya, punya kepentingan. Nah, bisnis ya? Bukan. Ini hidup gue ini pendosa, mas. Gue ini pendosa, bro. Kalau gak dirahmati sama Allah, gimana hidup gue? Gimana istri gue? Gimana anak-anak gue? Jadi biar dirahmati sama Allah, aku tuh berusaha mengislah mereka biar disayang sama Allah. Biar sampai aku meninggal, aku sama istriku gak ada konflik, disayang. Sama anak-anak juga disayang. Dunia ini kan berputar. Kalau Allah mau, sekarang hari ini kita ngelihat orang berselisih, besok bisa jadi kita yang berselisih. Hari ini kita lihat rumah tangga orang ribut, suami istri ribut. Kita kan gak tahu besok kita dengan istri kita. Makanya ketika ngeliat suami atau sahabat kita, rumah tangga sahabat kita ribut, islah. Agar nanti Allah jaga rumah tangga kita, misalnya gitu. Sehingga kalau demi komunikasi kita dengan istri, islahnya Allah mudahkan. Karena kita islah rumah tangga orang. Makanya kan nasihat ulama kita, nasihat para masyayikh kita, jangan gampang menyarankan orang tuh bercerai. Selalu upayakan islah, islah, islah, islah. Sampai udah mentok banget. Sampai kata para ulama, cerai itu jadi wajib baru mungkin. Sebisa mungkin jangan arahkan orang itu untuk bercerai. Selama masih bisa islah. Islah, islah lah. Islah. Salah satunya itu untuk kepentingan kita agar kita disayang sama Allah. Yang punya rumah tangga kan bukan hanya mereka. Kita juga punya rumah tangga. Yang punya anak kan bukan hanya mereka. Kita juga punya anak. Jadi itu salah satu contoh. Makanya itu tadi. Salah satu yang kami ingat dulu. Para masyayikh kami itu selalu menyarankan jangan gampang mengatakan bercerai. Selalu arahkan islah. Selama masih bisa islah. Salah satu dari masyayikh atau guru-guru kami itu bilang, hati-hati kalau kamu mengarahkan orang bercerai. Siapkah kalau Allah tanya pada hari kiamat nanti? Siapkah kalau Allah tanya pada hari kiamat? Gak gampang bilang demikian. Bukan berarti cerai gak ada, enggak. Tapi itu pintu terakhir benar. Nah, pertanyaan pintu-pintu sebelumnya udah dibuka belum? Sebelum buka, mau buka pintu ini, seringkali kan gak langsung jumping ke udah kayaknya kita pisah aja. Lo jangan, coba dulu. Ini salah satunya. Wattaqullaha la'allakum turhamun. Karena kita butuh kasih sayang dari Allah. Jangan gampang demikian atau dikompori. Gue kalau jadi lo, gue minta cerai lo. Lo jangan. Allah uji ucapan Anda itu. Suami Anda melakukan apa yang dilakukan suami dia, gimana coba? Jadi gampang-gampang begitu. Wana belu akhbarakum, kalian akan, kami akan uji ucap atau khobar-khobar kalian. Surat Muhammad 31. Dan itu provokasi kan. Sedangkan Allah mengatakan fa'aslihu baina akhwaikum. Kenapa kita gak bilang, coba deh, gimana caranya biar suamimu taubat? Misalnya gitu. Siapa kira-kira bisa bicara sama suami kamu? Biar taubat, biar berubah, dan rumah tangga kalian terjaga. Bukan, kalau aku jadi kamu, aku udah gugat cerai. Ya ngomong sebagai pihak luar mah gampang. Dan itu provokasi. Provokasi lawan dari islah, hati-hati. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Sekali lagi bukan berarti pintu cerai diharamkan secara mutlak, enggak. Tapi ya, jangan mun. Itu tadi kan seperti Bariroh sama siapa? Mungkin. Itu terjadi. Dan Nabi enggak maksa juga. Ini perintah Rasul? Enggak, ini syafaat. Ini usaha memberikan syafaat. Kalau gitu saya enggak ada urusan. Dan lihat Nabi upayanya islah. Nabi berusaha islah. Tapi enggak maksa. Enggak. Ada batasnya. Gitu. Tapi upaya islah itu harus ada. Yang tinggi kita hati-hati. Takut sama Allah. Nah itu wattaqullah. Bertakwa sama Allah. Takut sama Allah. Itu penting. Wong mendiemin aja. Kita harus takut kalau Allah tanya, apalagi menyarankan untuk antitesisnya. Harus tak rasa takutnya harus ekstra. Tapi kalau memang itu emang merupakan perintah Allah, kondisinya demikian, bisa memutarkan, pintu itu terbuka. Tapi intinya hati-hati loh, ini harus benar-benar dilakukan dengan ketakwaan. Gak gampang-gampang, ini bukan ego gitu loh. Memisahkan orang itu atau lawan dari islah itu gak boleh pakai ego, gak boleh pakai baper, gak boleh karena perasaan, gak boleh karena sakit hati, gak boleh karena senasib sepenanggungan, enggak. Karena nanti ditanya sama Allah, kenapa Anda pisahkan mereka? Itu poin. Artinya kalau kita punya argumentasi, aman kita. Yaudah, poinnya kan bukan berarti gak boleh mutlak, bukan. Tapi Anda punya jawaban gak kalau ditanya sama Allah pada hari kiamat? Kalau gak punya, siap-siap aja. Tapi kalau punya jawaban, ya itu amanah. Emang kalau benar-benar gak bisa dipertahankan, ya katakan itu. Kalau memang benar-benar gak bisa disatukan dan dalilnya kuat, dan kalau disatukan bermaksiat sama Allah, katakan itu. Sehingga nanti kalau Allah tanya, saya hanya menjalankan ini Allah. Karena kan harus adil. Harus pakai sesuai tuntunan Allah dalam mengislah, dalam menyatukan, dalam mendamaikan. Itu harus dengan adil, gak boleh dengan semua cara. Makanya kaidah kita kan al-ghaya la tubarrir wasilah. Tujuan yang baik itu tidak menghalalkan segala cara. Tujuan yang baik itu harus menggunakan cara yang benar. Cara yang diridhoi oleh Allah. Cara yang dirahmati oleh Allah itu. Kalau gitu semuanya juga niat baik. Orang nyolong juga niatnya baik kan ya. Nyuri juga niatnya baik. Ngerampok niatnya baik. Kenapa kamu ngerampok mas? Menafkahi istri dan anak. Baik atau? Baik. Itu mas, semua niatnya baik kalau begitu hadir. Jadi hadir. Hadirin Allah muliakan, semoga Allah memberikan taufik kepada kita, dan semoga Allah memberikan taufik untuk bisa mengislah dengan benar, bukan ngasal, karena ini harus dibangun di atas ketakwaan gitu loh. Dan jaga niat, ini bukan keren-kerenan, ini bukan hebat-hebatan, ini bukan ingin cari panggung kepahlawanan di atas konflik orang lain atau masalah orang lain. Ini tentang rasa takut sama Allah dan berusaha dijalani dengan penuh ketakwaan agar Allah sayang sama kita. Ini yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Saya rasa cukup sampai di sini, dan semoga Allah memberikan hidayahnya kepada kita dan menerima amal ibadah kita dan memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan melindungi kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.